Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Dan tentunya kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan kita bisa beriman, kita bisa beramal soleh, dan alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul di masjid yang mubarak, yang barokah insyaallah, dalam rangka untuk thalabul ilm. Dan ini adalah sungguh kenikmatan yang sangat besar. Karena kebanyakan manusia, mereka mengira kenikmatan itu hanya sesuatu yang bisa dirasakan, ya. Apakah dari harta benda, ataukah dari makanan, ataukah dari minuman. Maka mereka hanya mengira atau menduga kenikmatan hanya sebatas itu, ya, sebatas yang bisa dirasakan. Tetapi di sana ada kenikmatan yang lebih besar, yakni kenikmatan yang berkait dengan hati, ya, ketenangan hati, ketentraman hati, yang dimana itu didapatkan dengan kita beramal soleh, dengan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan kita belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dimana dalam perjalanan itu dia untuk mencari ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, sehingga ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, jangan sampai lepas dari diri kita, yaitu nikmat thalabul ilm, nikmat belajar agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini dan mungkin ya pada yang akan datang, kita akan berusaha membaca kitab atau tulisan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Ad-Durra Al-Fakhirah, yakni mutiara yang elok, ya, yang bagus. Yang mana tulisan ini beliau tulis untuk menjelaskan, ya, syair-syair beliau yang menjelaskan tentang sifat bagaimana yang harus dimiliki oleh seseorang yang dia ingin berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Ya, kita ingin sukses di dunia saja, ya, ingin punya ini, ingin punya itu, harus berusaha, ya, harus memiliki sifat-sifat yang dia harus bisa mencapai tujuan yang ingin dia harapkan. Maka bagaimana kalau kita ingin berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berjalan menuju negeri akhirat, yang mana ini adalah kenikmatan yang terbesar. Maka ya, seharusnya kita pun harus memiliki sifat-sifat. Bagaimana sifat-sifat tersebut? Ya, dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ya, dalam tulisannya beliau ini. Ya, yakni ya tulisan ini untuk menjelaskan syair beliau, ya, bagi mereka yang ingin berjalan, ya, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji ya, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ya mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Hadza ta'likun latifun ala mandumati fis sayri ilallahi waddaril akhirah. Ya, ini adalah ta'lik. Ya, ta'lik itu catatan. Catatan ringkas, penjelasan ringkas, ya, keterangan ringkas yang bagus untuk menjelaskan mandumati, yakni syair atau syair-syair beliau yang menjelaskan tentang bagaimana berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Yahulu ma'aniha wa yuwaddihu mabaniha. Ya, kitab ini menjelaskan atau akan menguraikan makna-makna yang terkandung dalam syair tersebut dan akan menjelaskan pondasi-pondasinya. Fa innaha qad hasalat ala katsirin min manazil sa'irina ila Allah. Dan apa yang beliau jelaskan ya dalam syair-syairnya tersebut itu banyak terjadi. Ya, atau sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im. Ya, fi jiwari ar-rabbil karim. Yang mana ketika seseorang dia berusaha untuk memiliki sifat tersebut, ya, sifat-sifat yang akan beliau jelaskan, maka insya Allah, ya, sifat-sifat ini akan menyampaikan, ya, akan menyampaikan pemiliknya menuju jannah yang penuh dengan kenikmatan di sisi Rabb al-Karim, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha mulia. Wa tamna'uhu min adzabil jahim wal hijabil alim, dan akan menghalangi dia dari azab neraka jahannam dan dari hijab, ya, dari siksaan-siksaan yang sangat pedih. Ya, sehingga ini sangat penting bagi kita, ya, untuk kita belajar sifat apa saja yang hendaknya harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, yang hendaknya harus kita coba. Ya, kita berusaha untuk memiliki sifat tersebut. Ya, karena ya dikatakan oleh para ulama yang namanya akhlak itu ada yang bawaan. Artinya bawaan itu sejak lahir dia memang sudah memiliki sifat tersebut. Dan bagi ya mereka-mereka yang sudah terlahir dalam keadaan sudah memiliki akhlak yang mulia, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ada juga yang di mana seseorang dia tidak memiliki sifat tersebut tetapi dia berusaha, ya, terus menerus untuk memiliki sifat tersebut sehingga dia bisa, ya, tersifati dengan sifat tersebut. Dan kita mudah-mudahan, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, ya, memiliki sifat-sifat ini. Wallahul mas'ulu bi fadlihi wa mannih ayaj'alahu khalisan liwajhihi muqarriban indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat kita meminta dengan keutamaannya, dengan anugerahnya, ya, hendaknya menjadikan atau Allah menjadikan, ya, tulisan ini sebagai sesuatu yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah semantasnya bagi kita, ya, orang-orang yang ingin belajar untuk meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meniatkan hati-hati kita bahwasanya apa yang kita tempuh dari ilmu untuk ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau menjelaskan tentang al-ibadah. Wa'lam annal maqsuda minal 'abdi ibadatullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi 'ala dawam. Ya. Ketahuilah bahwasanya maksud dari seorang hamba, ya, penciptaan hamba, ya, beliau ingin menjelaskan apa tujuan dari penciptaan hamba. Ya, karena ketika seseorang dia tidak mengetahui untuk apa dia diciptakan, maka di dunia ini akan bingung. Ya, dia tidak akan mempunyai prinsip, tidak mempunyai tujuan untuk apa dia diciptakan. Ya, maka Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan apa maksud dari seorang hamba. Wa'lam annal maqsuda minal abdi, ya, ketahuilah bahwasanya tujuan dari penciptaan seorang hamba adalah ibadatullah wa ma'rifatuh wa mahabbatuh wal inabatu ilaihi 'ala dawam. Ya, ketahuilah bahwasanya penciptaan seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, tujuan penciptaan seorang hamba. Wasuluku abturuqil lati tusiluhu ila dari salam, dan dia menempuh jalan-jalan, menempuh sebab-sebab yang bisa menyampaikan ke negeri keselamatan. Ini tujuan penciptaan seorang hamba. Ya, dia harus sadar bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, dan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidup manusia tidak akan terlepas dari dosa. Ya, hidup manusia tidak akan terlepas dari kesalahan. Sehingga ingat, tujuan kita adalah untuk kembali, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ala dawam, yakni secara konsisten, ya, secara terus-menerus. Wasulukut turuq allati tusiluhu ila dari salam, dan dia menempuh, ya, jalan-jalan, sebab-sebab yang bisa menyampaikan ke negeri akhirat atau ke negeri keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah penciptaan seorang hamba atau tujuan penciptaan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma umiru illa liya'budunallah." Ya, tidaklah mereka manusia, jin dan manusia diciptakan atau tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dan dia mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan penciptaan seorang hamba. Dan kita jangan salah mengartikan bahwasanya ibadah itu hanya salat, ya, hanya puasa. Bahkan, ya, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al, ya, adh-dhahirah wal batinah. Ya, ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya, sehingga aktivitas kita bekerja, ya, mencari nafkah untuk keluarga, ya, kemudian dan yang lainnya, maka kita niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ibadah kita hanya sekedar kebiasaan. Ya, artinya dia tidak menyadari dia sedang ibadah. Ya, ketika kita sholat, ya, ketika kita mencari nafkah, ketika kita berzikir, dia harus merasakan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai hanya sekedar kebiasaan yang mana dia melakukannya hanya sebatas rutinitas. Ya, sebagaimana dikatakan oleh, ya, para ulama, yang maknanya, ya, ibadahnya orang-orang yang lalai itu seperti kebiasaan, tidak ada artinya. Ya, tetapi kebiasaannya orang-orang yang sadar itu menjadi ibadah. Ya, kegiatannya dia sehari-hari itu bisa menjadi ibadah, apalagi, ya, ibadah yang sudah jelas seperti misalkan sholat, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, infak, dan yang lainnya, maka dia merasakan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan sampai ibadah kita hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kebiasaan. Ya, sehingga tadi ucapan para ulama, ya ibadahnya orang-orang yang lalai itu akan menjadi sebatas kebiasaan. Tetapi orang-orang yang memiliki kesadaran, maka kebiasaan dia akan menjadi ibadah. Tapi maka ya inilah kita disadarkan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ingat bahwasanya tujuan diciptakannya seorang hamba adalah untuk beribadah, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk kembali bertaubat kepada Allah dan menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan ke negeri akhirat. Ya, tempat kembali orang tua kita, yakni Adam alaihi salam. Itulah tujuan kita. Wa aktsarun nasi ghalaba alaihim alhissu wa malakathum asyahawatu wal adatu. Ya, akan tetapi sangat disayangkan. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia, ghalaba alaihim alhissu, dia terkalahkan oleh sesuatu yang sifatnya bisa dirasakan di dunia. Ya, apakah dari materi-materi, ya, harta benda dan yang lainnya, dia terlalaikan dengan ini. Ghalaba alaihim alhissu, dia terkalahkan oleh sesuatu yang sifatnya materi ketika di dunia. Wa malakat hum syahawatu wal adatu, dia dikuasai oleh syahwat-syahwatnya, oleh hawa nafsu-hawa nafsunya dan oleh kebiasaan-kebiasaannya. Sehingga apa akibatnya? Ya, akibatnya falam yarfa'u bihadzal amri ra'san. Dia tidak ya menjadikan tujuan penciptaan seorang hamba sebagai sesuatu ra'san, sesuatu yang paling tinggi. Dia tidak memperhatikan. Ya, dia tidak mendudukan dengan semestinya ya tujuan penciptaan seorang hamba, karena tadi ya dia terkalahkan oleh sesuatu yang dia bisa rasakan di dunia, materi-materi ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, harta benda dan yang lainnya. Tapi mereka lalai atau mereka terkalahkan dengan ini. Dan dia dikuasai oleh syahwat-syahwatnya, oleh hawa nafsu-hawa nafsunya dan kebiasaan-kebiasaannya, sehingga dia tidak memiliki perhatian sama sekali kepada ibadah. Ya, tidak memiliki perhatian sama sekali kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memperhatikan bagaimana dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Dia terkalahkan oleh sesuatu yang sifatnya his, bisa dirasakan. Taib. Wala ja'aluhu li bina'ihim asasan. Dia tidak menjadikan ya tujuan penciptaan ibadah seorang hamba tadi, ya beribadah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, bertaubat, ya menempuh jalan untuk menyampaikannya ke negeri keselamatan. Dia tidak menjadikan ini sebagai pondasi kehidupannya. Ya, tidak menjadikan tujuan penciptaan seorang hamba sebagai asas, sebagai prinsip hidupnya. Ini akibat ya dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ya, terkalahkan oleh sesuatu yang sifatnya his, dunia, materi yang bisa dirasakan sementara, kalah. Ya, sehingga dia tidak memperhatikan ibadah, ya tidak menjadikan tujuan hidupnya, prinsip hidupnya adalah penciptaan, tujuan penciptaan seorang hamba. Bal a'radu anhu ishtighalan bi syahwatihim, bahkan mereka sibuk. Ya, mereka berpaling. Ya, manusia atau kebanyakan manusia tadi berpaling ya dari tujuan penciptaan seorang hamba tadi karena sibuk dengan syahwatnya. Ya, sibuk dengan hawa nafsunya. Wa tarakuhu 'uqufan 'ala muradatihim. Dia tinggalkan tujuan penciptaan seorang hamba, meninggalkan ibadah, meninggalkan ya pengenalan dia kepada Allah, meninggalkan kecintaan kepada Allah, meninggalkan taubat kepada Allah, karena dia ingin untuk memenuhi terus keinginan-keinginannya ketika di dunia. Ya, syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginan dia terus dia ya ingin penuhi. Sehingga dia lupa dengan ya tujuan dia diciptakan di dunia ini untuk apa? Dia lupa. Walam yantahul istidraku ma fatahum fi awqatihim, dan dia tidak pernah mengoreksi dari waktu-waktu yang sudah hilang darinya. Ya, waktu-waktu yang sudah berjalan, ya kita tidak terasa usia kita sudah 20, ya sudah 30, sudah 40, 50, 60. Dia tidak punya perasaan untuk ingin mengoreksi, istidrak, ya, menghisab, menghitung waktunya sudah digunakan untuk apa saja. Ya, karena mereka lalai, mereka lupa ya dengan penciptaan atau tujuan penciptaan dia di dunia. Walam yantahu al-istidrak ma fatahum fi awqatihim. Ya, dia tidak pernah mengoreksi, tidak pernah memikirkan, tidak pernah menghitung-hitung waktu yang telah hilang darinya. Ya, berapa tahun dia ingin memenuhi syahwatnya terus? Ya, berapa tahun dia ingin memenuhi keinginan-keinginan duniawinya terus? Ya, dia tidak pernah sadar karena dia lupa tujuan ya penciptaan seorang hamba. Fahum fi jahlihim wa dhulmihim ha'irun. Ya, maka mereka orang-orang yang tadi yang tidak memiliki kesadaran tadi dalam kebodohan mereka, ya dalam kezaliman mereka, mereka menjadi orang-orang yang bingung. Ya, hidup di dunia ya dengan syahwat mereka, ya dengan keinginan-keinginan duniawi mereka, mereka malah bingung untuk apa ya saya hidup. Ya, bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri, ada yang stres dan yang lainnya, mereka bingung ya karena tidak mengetahui tujuan hidupnya untuk apa. Wa ala hududhi anfusihim asyagila anillahi mukibbun. Ya, dan mereka dari bagian-bagian diri mereka yang tersibukkan, ya, yang menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka terjerumus. Ya, artinya dia tidak memiliki bagian-bagian yang bisa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an dzikri rabbihim ghafilun. Mereka menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa limasalihi dinihim mudhayyi'un. Dan dia menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan maslahat agama mereka. Cuek saja. Ya, agamanya baik atau agamanya tersesat dan yang lainnya, mereka tidak perhatian. Ya, untuk kebaikan agama mereka, mereka tidak punya perhatian, melalaikan. Ya, tidak memiliki perhatian. Wa fi sakri ishqil ma'lufat haimun. Dan karena ya dia mabuk dengan ma'lufat, ya harta benda dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, haimun. Ya, mereka menjadi orang yang gila. Ya, gila dunia. Taib. Ya, ini bukan berarti ya kita meninggalkan dunia, bukan, tetapi ini bagi mereka-mereka yang lalai ya dari tujuan penciptaan seorang hamba. Ya, adapun orang yang sadar, maka mereka akan gunakan dunianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia kemudian tidak bekerja dan yang lainnya, bukan. Ya, ini tujuannya untuk mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia harus ingat tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah mencintai Allah. Tujuan kita adalah kembali bertaubat kepada Allah. Dan tujuan kita adalah menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan ke surga. Itu tujuan kita. Ya. Maka mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasumnaha fa anfusahum anfusahum. Ya, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, tidak memberikan pertolongan kepada mereka, ya, tidak memberikan hidayah kepada mereka, tidak memperhatikan mereka, ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa. Ya, terjerumus ke dalam syahwat-syahwat dunia. Taib, ini gambaran ya, mereka-mereka yang tidak mengetahui tujuan ya penciptaan seorang hamba. Maka kita disadarkan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ingat tujuan kita ya seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, mengenalnya, mencintainya, kembali bertaubat kepadanya dan menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan ke negeri keselamatan. Sehingga kita jangan lalai. Walam yantabih min hadhil raqdah al-'azimah wal musibah al-jasimah illa al-qalilu minal uqala wa nadiru minan nubala. Dan tidak ada yang sadar, ya, tidak ada yang memiliki perhatian dari tidur yang sangat lelap ini. Ya, beliau gambarkan orang-orang yang lalai itu, ya, yang lupa dengan tujuan penciptaan seorang hamba, mereka terlelap dalam tidurnya. Taib. Dan tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang sadar dari musibah yang besar ini. Ya, musibah ini musibah ketika seorang hamba, ya, dia terkalahkan oleh syahwatnya, terkalahkan oleh keinginan-keinginan dunianya dan lupa dengan tujuan penciptaannya, maka ini adalah musibah yang paling besar. Ya, musibah yang paling besar. Taib. Ya, beliau sifatkan ini sebagai musibah, al-musibah al-jasimah, musibah yang sangat besar. Ya, lebih besar dari gunung meletus, lebih besar dari tsunami, lebih besar dari gempa bumi. Ya, karena ini tujuannya dengan akhirat. Ya, tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab akhirat. Ya, kalau kita terkena musibah dalam keadaan kita orang yang baik, ya, niat kita memiliki ikhlas, keikhlasan, maka Allah akan bangkitkan kita sesuai dengan niat kita. Ya, tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan kita orang yang lalai, tidak punya tujuan hidup, ya, tidak punya tujuan untuk beribadah kepada Allah, maka ini musibah yang besar. Nah, tidak ada yang sadar dari musibah ini illa al-qalilu minal uqala, kecuali, ya, segelintir sedikit dari mereka yang memiliki akal sehat. Ya, yang memiliki akal sehat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, al-qayyis man dana nafsahu wa amila liman lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya, ya, bisa mengalahkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematian, untuk akhirat. Ini orang yang cerdas. Ya. Al-uqala, orang yang memiliki akal sehat. Ya. Taib. Maka tidak ada yang sadar dari musibah yang besar ini, dari tidur yang sangat panjang ini, kecuali mereka-mereka, ya, yang memiliki akal yang sehat. Wanadiru minan nubala, dan, ya, sangat jarang dari orang-orang yang memiliki jiwa mulia. Maka orang-orang yang memiliki akal sehat, ya, memiliki jiwa mulia, maka merekalah orang-orang yang tersadarkan dari musibah yang besar ini. Ya, dia sadar, oh iya, ya, tujuan saya hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, mencintai Allah, kembali, ya, bertaubat kepada Allah dan menempuh jalan yang bisa menyampaikannya ke surga. Maka dia, ya, jalani hidupnya, apakah dia miskin atau kaya, dia sakit atau sehat, ya, orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, maka dia jalani hidupnya untuk tujuan tadi. Ya, dia gunakan fasilitas hidupnya untuk, ya, menempuh tujuan penciptaan seorang hamba. Fa'alimu annal khasarata kullal khasarah alishtighalu bima la yujdi ala sahibihi illal wabalu wal hirmanu. Ya, mereka sadar. Orang-orang yang memiliki akal sehat tadi, ya, orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia, yang besar tadi, mereka mengetahui, ya, bahwasanya yang dinamakan kerugian, ya, kerugian yang sebenarnya, kerugian yang sesungguhnya adalah sibuk dengan sesuatu yang bisa menyampaikan pelakunya kecuali atau kepada al-wabal, kerusakan, musibah, dan keterhalangan-keterhalangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah kerugian yang sesungguhnya. Ya, kerugian yang sebenarnya adalah dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan kepada dia kecuali kerusakan. Ya, kecuali kebinasaan, kecuali dia terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerugian yang sesungguhnya. Ya. Dia terhalang, ya, dari zikir kepada Allah, itu kerugian. Dia tidak bisa beribadah kepada Allah, itu kerugian. Dia tidak bisa mencintai Allah, itu kerugian. Dia tidak bisa bertaubat kepada Allah, itu kerugian. Dia tidak bisa menempuh jalan yang bisa menyampaikannya kepada surga, itu kerugian yang sesungguhnya. Ya, bukan kerugian itu harta. Ya, kalau harta itu ya, kerugian yang sifatnya dunia. Sebagaimana ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Ya, para sahabat menyatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta di kalangan kami. Ya, itu penilaian secara dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan yang lainnya. Karena dia berbuat zalim ketika di dunia, maka pahalanya diberikan kepada orang yang dizaliminya, dan kejelekan orang yang dizalimi diberikan kepada dia. Sehingga pahalanya habis, yang bertambah hanya kejelekan-kejelekan. Inilah orang yang bangkrut, muflis. Nah, maka kerugian yang sesungguhnya adalah ketika dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kepadanya kecuali kerusakan, kecuali kejelekan, kecuali dia terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'udhu mimma yu'malu ilal khusran. Ya, dia tidak digantikan dari apa yang dia harapkan kecuali kerugian-kerugian. Ya, maka orang yang sadar tadi tahu, inilah kerugian yang sesungguhnya. Ya, ini kerugian yang sesungguhnya. Sehingga apa? Fa'atharul kamila 'alan naqis. Maka al-uqala tadi, ya, orang-orang yang memiliki akal sehat tadi, ya, orang yang memiliki jiwa yang mulia tadi, mereka atharu, mereka mengutamakan sesuatu yang sempurna daripada sesuatu yang kurang. Ya, akhirat adalah sesuatu yang sempurna. Ya, sedangkan dunia adalah sesuatu yang kurang. Maka mereka mengutamakan, ya, akhirat, mengutamakan tujuan penciptaan hidupnya daripada sesuatu yang kurang. Ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, ini adalah sesuatu yang kurang, sementara. Tetapi al-kamil adalah setelah di akhirat. Maka mereka fa'atharul kamila 'alan naqis. Mereka mengutamakan sesuatu yang lebih sempurna, yang paling sempurna daripada yang kurang. Waba'u al-fani bil baqi. Mereka jual, ya, sesuatu yang fana, yang akan hilang, dengan sesuatu yang baqi, ya, dengan sesuatu yang lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, daripada dunia. Ya, sehingga sungguh aneh kalau ada orang yang menyatakan akhirat dan dunia itu harus sama, harus sebanding. Ya, bagaimana dia mau membandingkan, menimbangnya dengan apa? Ya, waktunya 24 jam. Ya, apakah dia bisa menimbang akhiratnya 50% untuk dunianya 50%? Susah. Ya, apakah dia sudah memastikan dia ikhlas ketika beribadah kepada Allah? Ya, apakah dia sudah memastikan ibadahnya sempurna? Apakah dia sudah memastikan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berani menyatakan dunia 50%, akhirat 50%. Ya, maka ini, ya, sesuatu yang aneh. Ya, bahkan di Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun, ya, yang menyatakan akhirat itu sama dengan dunia. Ya, pasti akhirat lebih diutamakan. Wabtaghi fima ataqallahu min daril akhirah. Ya, carilah dari apa yang Allah berikan untukmu dari negeri akhirat. Ya, kemudian fala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian baru jangan kau lupakan nasibmu dari dunia. Karena kita hidup, ya, karena kita berjalan di muka bumi, maka harus makan, minum, maka mencari kerja. Jangan lupa, tetapi yang utama adalah akhirat. Ya, makanya, ya, orang yang sadar dia menjadikan kebiasaannya sebagai ibadah. Ya, dia niatkan aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka mereka orang-orang yang sadar tadi, dia menjual sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hilang dengan sesuatu yang kekal. Ya, jangan sampai tertipu dengan ucapan tadi, dunia 50%, akhirat 50%. Ya. Apakah dia sudah memastikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50% itu? Ya, apakah dia sudah bisa memastikan amalnya diterima oleh Allah? Apakah dia sudah bisa memastikan dia ikhlas di situ? Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ingin dipuji. Ya, semuanya masih kemungkinan. Bahkan para sahabat, ya, mereka sangat khawatir amalnya tidak diterima. Ya, satu sholat saja kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Satu sholat. Ya, sehingga mereka sangat khawatir. Ya, sehingga mereka yang menyatakan agama atau dunia 50%, ya akhirat 50%, itu hakikatnya orang yang takabur, orang yang sombong. Karena dia sudah memastikan amal saya diterima oleh Allah. Dari mana dia tahu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian bagaimana cara dia menimbang bisa 50% 50% dari waktunya itu? Ya, sehingga ya peganglah prinsip utamakan akhirat, ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keutamaan kita belajar, ya, keutamaan kita membaca kitab para ulama, ya, kita diberi nasihat, kita diberi ilmu oleh mereka sehingga kita sadar, ya, bahwasanya apa yang harus kita lakukan, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Wa tahammalu ta'ibat taklifi wal ibadah, ya, mereka menahan beban lelahnya ibadah. Ya, orang-orang yang sadar tadi, ya, setelah mereka menjual sesuatu yang fana dengan sesuatu yang kekal, mereka pun menahan beban. Ya, mereka apa namanya kuat dalam menahan beban lelahnya ibadah. Ya, sholat capek, ya, sholat wajib, sholat malam, puasa, belajar, lelah. Tapi mereka tahan, tahan malu. Ya, mereka berusaha untuk menahan beban, ya, lelahnya ibadah. Sholat, zakat, puasa, infak, sodakoh, haji, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang lainnya. Mereka tahan malu, ya, mencoba untuk menahan, menguat-uatkan diri, ya, sampai mereka bisa. Hatta sorot lahum ladzatan wa adatan. Ya, sampai ibadah tadi, ya, menjadi sesuatu yang lezat dan sesuatu yang terbiasa bagi dia. Nah, ini, ya, orang-orang yang sadar. Orang-orang yang memiliki kesadaran, ya, mereka apa namanya menahan beban beratnya ibadah sehingga ibadah itu menjadi lezat di sisi mereka dan menjadi terbiasa bagi mereka. Tsumma saru ba'da dzalika sadatan. Kemudian setelah itu, ya, ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, maka insyaallah mereka menjadi sadatan, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasma' sifatihim, maka dengarkanlah sifat-sifat mereka. Ya, perhatikanlah sifat-sifat mereka yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh As'adi rahimahullah dalam tulisannya, wasta'in billah 'alatis safi biha, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memiliki sifat tersebut. Ya, untuk kita tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufiknya kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya, agar apa yang diajarkan oleh para ulama menjadi amal kita. Ya, tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi amalan kita sehari-hari. Maka fasma' sifatihim, ya, dengarkanlah sifat-sifat mereka. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, alati sofi biha, untuk bisa memiliki sifat tersebut. Taib, dan insyaallah nanti akan kita bahas, ya, pada pertemuan yang akan datang. Taib. Mungkin itu saja, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, ya, bisa memberikan ilmu kepada kita, ya, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ya, bisa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah kita meminta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.